بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Teman, kemarin kita telah membahas faedah yang keberapa? Alif. Kelima, bunyinya. Taib. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu harus ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, tidak boleh hanya dengan sekedar akal belaka. Taib. Bunyi kaidah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin hendaknya Ahmad. Asma'ullahi ta'ala tawqifiyah la majal li'aqli fiha. La majal li'aqli fiha. Maksud tawqifiyah ini apa? Indak ya Umair. Nah, wajib berhenti pada dalil. Kapan saja tidak ada dalil padanya, maka tidak boleh dia na'am mengambil sikap atau menetapkan suatu nama. Taib. Dan ini merupakan perkara yang disepakati di sisi ahli sunnati wal jamaah. Nah, di antara yang menyelisih kaidah ini adalah khanifillah dan orang-orang mu'tazilah. Taib. Demikian pula karramiyah, yang mereka berpendapat tidak harus tawakkuf. Nah, dalam artian tidak harus berhenti pada dalil. Untuk mereka, apabila lafaz sesuai dengan na'am menurut akal itu mengandung makna yang bagus, maka mereka boleh menetapkannya. Perhatikan dalam catatan kaki halaman 44 di pertengahan. Wa dhahabatil karramiyah wal mu'tazilah ila adami tawakkuf. Wa qalu inna lafdha idza dalla al-aqlu ala anna al-ma'na thabitun fi haqqillah jaza itlaqu dhalika al-lafz ala Allah azza wa jalla. Sawa'un warada tawakkuf bihi aw lam yarid. Nah, ini pendapat mereka. Jadi bahwasanya lafaz apabila akan menunjukkan bahwasanya makna dari lafaz itu na'am bisa ditetapkan pada hak Allah, maka boleh digunakan lafaz tersebut sebagai nama bagi Allah Subhanahu wa taala, baik datang dalam nas ataupun tidak datang. Dan ini pendapat yang lemah. Namun sebagaimana telah kita kata, memang orang-orang Mu'tazilah ikhwani fillah membangun agamanya di atas akal belaka. Sehingga jangan heran. Taib. Dan kemarin disebutkan dalil tentang kaidah ini. Apa dalilnya indak ya Arim? Nah, Allah azza wa jalla, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Di sini larangan kita mengikuti apa-apa yang kita tidak memiliki ilmu padanya. Dilarang berbicara, dilarang berkeyakinan pada hal-hal yang tidak kita berilmu tentangnya. Dan apabila suatu lafaz tidak datang nas itu sebagai sifat atau sebagai nama dalam Al-Quran dan Sunnah, ya kita tidak boleh menetapkannya bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena berarti ketika seorang melakukannya, dia telah Naam, berucap pada perkara yang tidak memiliki ilmu. Juga dalil yang lain Abu Yahya. Wal innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bi ghayri al-haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala allahi ma la ta'lamun. Syaitnya di akhir. Naam, di akhir ayat dilarang untuk berbicara atas nama Allah pada hal-hal yang tidak kalian ketahui. Kalau tidak ada dalilnya berarti kita tidak akan tahu. Naam. Kemudian di sana ada alasan akli. Naam, alasan secara logika yang menunjukkan naam kaidah ini. Bagaimana itu? Indak ya rahmatullah. Indak ya Maulana. Secara logika yang menunjukkan tentang kuatnya kaidah ini. Naam, ya Pak. Nah, ini sekarang didengarkan. Yaitu bahwasanya menamakan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang Allah tidak menamakan dirinya dengannya. Ini tentunya merupakan bentuk kejahatan dan kekurangan ajaran terhadap Allah. Nah, tayyib. Ini jelas ya khanifillah. Nah, kita menamakan Allah dengan nama-nama yang Allah sendiri tidak menamakan dirinya. Ini tentunya bentuk jinayah, bentuk kurang ajar, bentuk kejahatan pada hak Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak boleh kita menetapkan apa? Menetapkan nama kecuali yang datang dalam nas. Coba sekarang misalnya namanya Nafi. Kemudian kita manggil dengan panggilan yang seenaknya kita sendiri. Apa kira-kira panggilannya? Misalnya, tentunya kamu jengkel ya tidak? Ini sembarangan saja manggil. Nah, Tayyib, namanya Nafi dipanggil dengan apa? Dengan panggilan-panggilan yang lain. Pak Ijo, jelas, nah, jelas tidak suka. Nah, ya. Nah, ini pada hak manusia. Apalagi pada hak zat yang maha agung khanifillah. Yang kita tidak boleh sembarangan. Karena bahkan dalam menetapkan nama bagi Allah harus terkandung apa kriteria husna ya tidak. Nah ini mudahnya. Jadi intinya alasan secara akal yaitu apa? Bahwasannya menamakan Allah Subhanahu wa taala dengan nama yang tidak Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya, ini tentunya merupakan bentuk kekurang ajaran, bentuk kejahatan pada hak Allah. Sehingga wajib bagi kita untuk apa? Menempuh adab dalam masalah ini yaitu dengan mencukupkan diri pada nama-nama yang datang dalil padanya. Paham sampai sini ya Pak Adek? Nah, awas nanti kalau ditanya lagi tingkat-tingkat tayyib. Nah, barakallahu fikum. Adapun di sini ya khani fillah, Syekh menyebutkan au. Nah, au ingkar masamma bihi nafsah ini sebenarnya untuk apa? Menggenapkan saja. Padahal pembicaraan kita sebenarnya berhubungan dengan masalah apa? Masalah ithab. Jadi jangan terpatok pada hal ini. Nah, Syekh hanya sekedar menambahkan faedah saja. Wa li anna tasmiyatahu ta'ala bima lam yusamma bihi nafsah. Au ingkar masamma bihi nafsah. Ini untuk apa? Menyebutkan naam kelengkapan. Tapi kalau kita sedang menjelaskan tentang masalah kita, karena kaidah ini berhubungan dengan apa? Dengan itsbat, dengan penetapan suatu nama. Ya, maka kita cukup naam pada naam masalah penetapan saja. Yaitu bahwasanya dalam menetapkan suatu nama yang itu tidak ditetapkan oleh Allah, ini adalah bentuk apa? Bentuk jinayah, bentuk kurang ajar, bentuk kejahatan, bentuk kezaliman atas hak Allah Subhanahu wa taala. Nah. Tayyib. Kita baca kesimpulan kaidah ini. Madmunul qa'idah. Qala syekhuna Kamal Al-Adani hafizahullah ta'ala aw rahimahullah ta'ala. Budlanu kaunil aqli wahdahu mustaqillan bima'rifati ma yajibu lillahi azza wa jal min sifati kamali wa nu'uti jamali. Yang pertama, ya, menunjukkan tentang batilnya keadaan akal yang berdiri sendiri untuk mengetahui tentang apa-apa yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang berupa sifat-sifat kesempurnaan dan sifat-sifat kebagusan. Jadi akal kalau berdiri sendiri dalam masalah ini tidak bisa. Nah, wa in kana al-aqlul al-mudda'u bi nuril wahyi la yakhruju amma tuqarriruhu nususul kitabi wa sunnah. Walaupun akal yang disinari dengan cahara nyata, cahara cahaya wahyu, tidak akan keluar dari apa-apa yang ditetapkan oleh nas-nas Alkitab dan Sunnah. Cuman kalau akal kemudian jadikan patokan, ini tidak bisa. Nah, yang kedua, annama ulima bisarihil aqli la yutasawwaru an yu'adidahu syar'u al-battah falil manqulus sahihu la yu'adiduhu ma'kulun sarihun qattu. Bahwasanya apa saja yang diketahui dengan sarihul aql, yang dimaksud dengan sarihul aql yaitu akal yang sehat, yang betul-betul sehat. Nah, apa saja yang diketahui dengan sharihul akal, dengan akal yang sehat, tidaklah tergambarkan bahwasanya hal itu akan bertentangan dengan syariat sama sekali. Dan ini perkara yang harus kita pahami, ikhwan fillah, bahwasanya akal kalau sehat tidak akan apa? Bertentangan dengan syariat. Berarti kalau seakan-akan kita menganggap syariat itu tidak sesuai dengan akal, berarti akal kita yang tidak sehat, yang tidak waras. Nah, makanya dikatakan setelahnya, bahkan al-mangkulus sahih la yu'aliduhu ma'kulun sharih. Bahwasanya sesuatu yang dinukilkan yang sahih, yaitu Al-Quran dan Sunnah, nas-nas, dalil-dalil dalam syariat ini tidaklah akan bertentangan dengan apa? Dengan sesuatu yang masuk akal. Nah, ma'kulun sahih, sesuatu yang bisa masuk ke dalam akal sehat. Semuanya sesuai dengan akal sehat. Syariat kita syariat yang apa? Yang sesuai dengan akal sehat. Nah, baik. Perhatikan mereka-mereka yang mengaku cerdik cendekia. Nah, ternyata yang disembah misalnya adalah apa? Adalah matahari. Ini tidak sesuai akal sehat. Nah, kan kaum katanya mereka cerdas-cerdas, tapi ternyata kalau matahari terbit, matahari tenggelam, mereka apa? Hormat pada matahari, bodoh. Nah, tidak sehat akalnya berarti. Nah, karena itu bertentangan dengan syariat. Baik, alhamdulillah. Anna man ittakhadha aqlahu fi hadhihi al-masail fala farqa indahu baina wujudi ar-rusuli wa adami wujudihim. Nah, ini konsekuensi juga, ikhwan fillah, ini kelaziman. Baik, ini kelaziman. Bahwasanya siapa saja yang menjadikan akalnya pada permasalahan ini sebagai patokan, ikhwan fillah. Naam. Dia jadikan akal sebagai patokan dalam masalah ini, maka tidak ada perbedaan di sisinya antara adanya Rasul dan tidak adanya para Rasul. Paham? Berarti ini dalalatul iltizam. Bisa ditarik konsekuensinya kalau kamu mengaku atau menetapkan bahwasanya boleh seseorang menamai Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan akalnya sendiri-sendiri, yang penting dianggap baik. Berarti kita katakan konsekuensinya berarti kamu menyamakan Nah, diutusnya Rasul dan tidak diutusnya Rasul berarti tidak ada fungsinya diutus Rasul. Nah, ini konsekuensi yang batil menunjukkan kebatilan apa? Kebatilan perkataan atau keyakinan tersebut. Nah, karena memang akal ikhwanil fillah harus tunduk kepada dalil. Qala anna kulla syai'in khalafa an-nusus as-sahihata as-sarihata fa huwa syubhatun fasidah. Bahwasanya semua perkara yang menyelisih nas-nas yang sahih dan sharih. Perhatikan ya, nas-nas yang segala sesuatu yang menyelisih nas yang sahih dan sharih. Dua perkara ini, sahih dan sharih. Maksudnya sahih ikhwanil fillah dari sisi keabsahan dalil itu dalilnya sahih. Kemudian yang kedua sharih. Dari sisi apa? Maknanya jelas. Karena terkadang ada dalil yang sahih tapi tidak sharih, dalam artian tidak tegas menunjukkan suatu perkara yang kita inginkan. Nah, kalau ada nas sahih dan sharih pada suatu perkara, maka apa saja yang menyelisihnya berarti itu syubhat. Syubhat yang rusak. Nah, syubhatun fasidah. Qala annahu laysa fil Qur'ani sifatun illa waqad dalla al aqlu as sarihu ala itsbatiha lillahi ta'ala. Faqad tawatta'a 'alayha dalilul 'aqli was sam'i. Fala yumkinu an yu'arida thubutaha dalilun sahih. Bahwasanya tidak ada di dalam Al-Qur'an satu sifat pun kecuali akal yang sharih, yaitu akal yang sehat tadi, telah menunjukkan tentang apa? Tetapnya sifat itu bagi Allah. Ini harus kita yakini. Jadi, na'am, nantinya tidak ada alasan afani billah. Tatkala datang nas menetapkan satu sifat, oh ini tidak sesuai akal, harus ditolak. Ini tidak ada alasan seperti ini. Kenapa? Karena dalam kaidah ini kita sudah apa? Sudah memahami bahwasanya tidak ada satupun sifat di dalam Al-Quran yang ditetapkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala kecuali akal yang sehat sudah menunjukkannya, menunjukkan tentang kebenarannya. Nah, taib, sebab nah, dalil akal dan sama, yaitu dalil akli dan dalil nakli yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah ini telah bersepakat di atas perkara tersebut, sehingga tidak akan mungkin taib bertentangan tetapnya suatu sifat dengan dalil yang sahih. Poin berikutnya, anna kullama athbata, anna kullaman athbata ma athbatahu ar-rasul wa nafa ma nafahu kana aula bil ma'qulis sahih. Bahwasanya semua orang yang menetapkan apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan dan meniadakan apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiadakan, kana aula bil ma'qulis sharih, maka dialah orang yang apa? Yang lebih berhak untuk apa? Di atau lebih berhak dan lebih sesuai dengan apa? Dengan akal sehat. Dan dia lebih berhak untuk disifati dengan naam orang yang berakal sehat. Ini bantahan untuk orang ahli filsafat, ikhwanillah. Orang-orang yang menganggap dirinya cerdas, orang-orang yang menganggap dirinya cendekia dari kalangan ahli kalam, ahli filsafat. Naam, mereka pada hakikatnya akalnya tidak waras. Kalau waras, maka harusnya apa? Cukup dengan apa? Menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasul dan meniadakan apa yang diadakan oleh Rasul. Kenapa? Karena akal yang sehat akan apa? Akan meyakini kalau perkara-perkara yang gaib seperti itu hanya Allah dan Rasul-Nya yang mengetahui. Nah, sebagaimana dijelaskan di depan. Kemudian poin berikutnya, anna masdar dalalil aqli huwa tiba'u syaitan. Dan sungguhnya sumber kesesatan akal adalah mengikuti syaitan. Asy-syaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Ini jelas. Syaitanlah yang menjadikan mereka apa? Tersesat. Ini kalau diikuti ya akan sesat. Nah, sehingga menimbulkan kerancuan-kerancuan berpikir, dimunculkan syubhat-syubhat dalam benak mereka. Nah, ini kesimpulan dari kaidah yang kelima. Tayyib. Ada pun kaidah yang keenam, insya Allah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Karena ada urusan keluar. Nah, kita lihat ada. Subhanallah. Subhanallah.